Mitra bisnis, salah satu strategi Quick Kiangi untuk menjaga kualitas perguruan tinggi ekonomi dan bisnis yang dipimpinnya adalah dengan mempersiapkan dan membagikan rangkuman dari berbagai textbook serta materi perkuliahan yang sumbernya tersebar di banyak buku-buku teori ekonomi dan bisnis, serta melengkapinya dengan studi kasus berikut aplikasi dari teori itu di dunia kerja. Menurutnya, melalui metode ini, perguruan tinggi yang dipimpinnya bisa memperkecil kesalahan penafsiran dari berbagai teori ekonomi dan bisnis, mengingat ada saja kesalahan terkait terjemahan bahasa dari berbagai teori itu. Dan untuk melanjutkan bahasan atas strategi ini, segera kita berbincang dengan Quick Kiangi. Baik Pak Quick, jika perguruan tinggi lainnya memang tidak menyediakan materi yang seperti Bapak lakukan, apakah itu berarti apa yang mereka ajarkan banyak salahnya? Salah tidak, tapi seperti halnya di IB, siapa yang menjamin bahwa bahan yang dikuliahkan itu baik dan lengkap? Kan nggak ada yang jamin. Oleh karena perkuliahan tidak dimonitor. Dulu kami pernah punya pikiran dipasang CCTV, tentu dosennya keberatan. Sekarang ya check and balances-nya itu langsung begini saja, mahasiswa dikasih, guru dikasih. Dan sebelum itu juga sudah ada, kalau ini rada unik, nggak tahu sudah ditiru atau belum, yaitu kalau ada ulangan, ada tes gitu ya, itu tesnya dikembalikan. Dikembalikan kepada murid, muridnya bisa memperbandingkan, mahasiswanya boleh protes. Nah, dengan maksud supaya kami dulu menganjurkan mahasiswa jangan takut bertanya dan jangan takut mendebat. Nah, kalau mendebat nanti digencet. Nah, sekarang nggak bisa digencet. Bagaimana bisa digencet? Soalnya kembali yang salah, yang benar disalahkan yang ngamuk dong. Jadi, apakah ini berarti Bapak juga membuat proses pembelajaran di perguruan tinggi Bapak jadi lebih demokratis? Sangat. Kalau itu sejak awal, sejak berdiri 87 udah begitu. Nah, apakah itu juga diaplikasikan bersamaan dengan metode membagikan rangkuman textbook serta materi itu, Pak Quick? Ini waktu membagi-bagi ini baru ini, oleh karena ini yang bahan yang akan saya berikan itu baru. Dan sudah pakai nama yang baru, nama Quick Kiangi School. Waktu membagi-bagikan itu dijelaskan, ada dosennya semua komplit dikumpulkan dengan mahasiswanya. Ini para dosen supaya waspada, karena dari sekian banyak murid itu ada saja. Dari 600 yang baru masuk itu ada saja 20-30 yang pandai betul dan rajin. Jadi kalau dosen tidak siap, yuk ditanya mahasiswanya di kelas, nggak bisa, malu dong. Jadi dosen juga terpaksa harus belajar, you know. Betul-betul untuk menjamin mutu yang baik. Demikian Quick Kiangi, Benny Rahmadi, Pas FM.